Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pada pembahasan tentang dhanantu wa akhwatuha. Pada pembahasan terakhir ini, beliau akan menjelaskan tentang pembagian dhanantu wa akhwatuha. Qala syari wa hadhil af'alul asharatu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Fi'il-fi'il yang 10 ini terbagi menjadi 4 macam. Dhanantu wa akhwatuha. Al-qismul awwal yufidu tarjiha wuku'il khabar. Bagian yang pertama memberi faedah menguatkan terjadinya khabar. Ya. Wahwa arba'atu af'al, ada 4 fi'il, wahia dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'antu. Prasangka kuat ya. Maknanya menyangka. Al-qismusani wal-qismusani yufidul yakin wa tahqiqa wuku'il khabar. Bagian yang kedua memberi faedah yakin dan benar-benar terwujudnya khabar. Wahwa salah satu af'al, ada 3 fi'il, wahia ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu, aku yakin. Ra'aitu di sini maknanya saya yakin, karena ro'anya ro'a qalbiyah. Ya, kalau ro'a basoriyah, melihat dengan mata, saya melihat itu membutuhkan satu maf'ul saja. Kalau ro'a itu, yakni ro'a al-qalbiyah, membutuhkan 2 maf'ul. Wa'alimtu wajadtu, saya yakin. Wal-qismu salis, yufidu tasyir wal-intiqal, memberi faedah menjadi dan berpindah. Wahwa fi'lani, yang berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ada 2 fi'il, yaitu ittakhadtu dan ja'altu, aku menjadikan. Wal-qismu rabi'u yufidu nisbata fis-sam'i. Bagian yang keempat memberi faedah penisbahan dalam pendengaran. Wahwa fi'lun wahidun wahwa sami'tu. Ada satu fi'il yaitu sami'tu. Baik. Dan terjadi khilaf dalam masalah sami'a, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dengan ini selesai dari dhanantu wa akhwatuha. Baik, kita masuk tamrinat, latihan-latihan. Ada khilkana aw ikhda akhwatiha ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati summat bit bisyakli akhiri kulli kalimatin. Masukkan kana atau salah satu dari saudari-saudarinya kepada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini, beri harokat di akhir-akhir setiap kata. Al-jawu sahwun. Masukkan kana, jadi kana al-jawu sahwan. Asani adkhil inna wa ikhda akhwati ala kulli jumlatin minal jumlatil atiyati summat bit bisyakli akhira kulli kalimatin. Akhira kulli kalimatin. Tadi juga bacanya begitu ya. Wa summat bit bisyakli akhira kulli kalimatin. Masukkan inna atau salah satu dari saudari-saudarinya kepada kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini, kemudian beri harokat akhir setiap kata. Abi hadirun, kita buka jadidun. Jadi inna, kita baca jadidun. Asalis adakhil dhanna aw ikhda khawatiha ala kulli jumlatin minal jumlil atiyah summat bit bisyakli akhira kulli kalimatin. Masukkan dhanna. Muhammadun sadiquka, jadi dhanantu Muhammadan sadiquka. Rabi, yang keempat, dhafil makanil khali min kulli misalin minal amsilatil atiyati kalimatan munasibatan wadbita bisyakli. Letakkan pada setiap tempat yang kosong dari setiap contoh, dari contoh-contoh berikut ini, sebuah kata yang sesuai dan beri harokat. Nah, innal harisa titik-titik. Tamin khamis do'adatan minal adawatin nasikhati tunasibul maqama ikuli makanin khalin minal amsilatil alat. Letakkan salah satu alat dari alat-alat penghapus, yaitu kana dan saudara-saudaranya, atau inna atau dhanna dan saudara-saudaranya. Yang sesuai dengan tempat, kemudian pada setiap tempat yang kosong dari contoh-contoh berikut ini. Nah, disuruh mengisi. Kemudian tamrin 6, dhafil makanil khali min kulli misalin min al-amsalatil atiyati isman wadbithu bisyakli al-kamil. Suruh memasukkan isim dan beri harokat. Yang ketujuh, kawin salah sajumalin fi wasfil kitabi kulli wahid. Fi wasfil kitabi kulli wahidatin mustamilatun ala mubtada'in khobar summa adakhil ala kulli jumlatin minha kana wadbit kalimatiha bisyakli. Susunlah tiga kalimat dan susunlah tiga kalimat dalam menggambarkan sebuah kitab. Misalkan kitab ini bagus, kitab ini berfaedah, atau yang lainnya. Setiap kalimat mengandung mubtada' khobar. Kemudian masukkan atasnya, atas setiap kalimat tadi, kana, dan beri harokat kata-katanya dengan syakal dan harokat. As-samin kawin salasa jumalin fi wasfil matari kullu wahidatin tastamilu ala mubtada'in khobar summa adkhil ala kulli jumlatin minha inna wadbit kalikul kalimatia bisyakli. Suruh menggambarkan hujan tiga kalimat ya, masing-masingnya mengandung mubtada' khobar, lalu masukkan inna. Yang kesembilan, kawin salasa jumalin fi wasfil nahri. Buat susunlah tiga kalimat menggambarkan sungai. Kullu wahidatin minna tastamilu ala mubtada'in khobar summa adkhil ala kulli jumlatin minna ra'aitu wadbit kalimataiha bisyakli. Masukkan ra'aitu. Fatribun ala al-i'rab, ini latihan dibaca sendiri. Kemudian juga as'ilatun ala aqsamin nawasih. Pertanyaan-pertanyaan tentang macam-macam nawasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari. Naktabi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum.